أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبي المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pendengar RRI, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Izinkanlah kami dari tim Safir Al-Azhar mengetengahkan beberapa untaian hikmah dari kalam Ilahi Rabbil Alamin untuk kita jadikan sebagai memperkuat ruhiyah dan menyejukkan hati kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan surah Al-A'raf ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Saya bersumpah, sungguh saya akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh saya akan menyalib kamu semuanya. Pendengar yang berbahagia, ayat yang ini sangat terkait dengan cerita sebelumnya, yaitu bagaimana pertarungan antara hak dan batil yang direpresentasikan oleh Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa adalah representasi kebenaran, sedangkan Fir'aun adalah representasi kebatilan. Nah, di dalam ayat-ayat yang lalu, kisah ini dijelaskan secara rinci, secara gamblang dan masuk akal. Pergumulan antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan kebatilan yang disandang oleh Fir'aun terjadi bahkan sampai sekarang. Nah, kalau kita melihat ada sebuah cara yang biasa digunakan oleh penguasa yang zalim terhadap bawahannya yang tidak mengikuti instruksi dan tidak mengikuti arahannya atau kehendak nafsunya, yaitu dengan menyiksa mereka. Maka dalam ayat ini digambarkan ketika para penyihir yang disewa oleh Fir'aun untuk membelanya, yang kemudian mereka dengan melihat mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat menjadi ular betul-betul wujud di hadapan mereka, dengan serta-merta mereka beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, lantas Fir'aun memberi ancaman yang tak kalah beratnya memang dari segi fisik. Saya akan memotong tangan-tangan kalian dan juga kaki-kaki kalian secara bersilang dan timbal balik. Kemudian setelah itu akan saya salib. Dalam ayat yang lain disebutkan di pelepah-pelepah kurma, fi juzu'in nakhli. Nah, ini merupakan kaedah yang digunakan atau dialektika yang digunakan seorang pemimpin yang tidak mau melihat anak buahnya berpaling darinya atau mempercayai kebenaran yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dia ingin manusia atau orang-orang yang dipimpinnya sama sesat seperti dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat pada ayat ini adalah merupakan sebuah cobaan pada sisi lainnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para penyihir yang tadi menyatakan beriman dan masuk ke dalam agama Nabi Musa dan Nabi Harun. Mudah-mudahan ini mungkin pengantar buat kita Ustaz Zainal sudah ada di studio. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi dan Fir'aun. Lebih tepatnya kaitan pengikut Nabi Musa, yaitu ahli sihir yang dahulunya merupakan pengikut Fir'aun, sekarang berpindah menjadi pengikut Nabi Musa. Suatu hal yang menjadi catatan penting bahwa Fir'aun merasa apa yang dia berikan, apa yang dia janjikan kepada ahli sihir berupa harta yang banyak, kedekatan dia menjadi orang-orang yang dekat bersama dengan Fir'aun, rupanya tidak terimpikan lagi oleh para ahli sihir. Bahkan lebih dari itu, ahli sihir mau mengorbankan jiwa dan raganya hanya karena melihat ayat-ayat kuasa Allah, dan itu tertanam dan menjadi kokoh di dalam hati sanubari para ahli sihir tadi. Di sisi lain kita menemukan bahwa Fir'aun dengan demikian sudah kehilangan mukanya, sudah kehilangan janji-janji manisnya. Karena apa? Karena ahli sihir tidak mau menerima janji-janji yang muluk itu. Karena janji tidak mau diterima, biasanya selanjutnya adalah ancamanlah yang akan diberikan Fir'aun kepada para ahli sihir ini. Ini terjadi dari dahulu dan sampai sekarang tipe seperti ini masih ada dan terus akan berlanjut. Artinya apa? Semua penganjur kebatilan itu biasanya akan mengiming-imingkan dana yang besar, harta yang melimpah, kesenangan duniawi yang megah. Kalau misalnya ini diikuti, maka ini merupakan satu jalan yang diharapkan oleh penyeru kebatilan itu sendiri supaya orang pun melanggengkan urusan dia. Tetapi ketika ini tidak diikuti, maka jangankan Anda dapat bisa berjalan dengan tenang, karena berikutnya akan timbul ancaman. Sehingga kita sering menemukan ada teror yang tidak saja itu menyangkut orang-orang yang baik, tetapi juga keluarga kecilnya, keluarga besarnya, masa depan anak dan cucunya, semua akan diganggu dalam bentuk ancaman dan rintangan. Ustaz Hanafi, bagaimana orang bisa selamat dalam menganjurkan kebaikan dengan dapat menghindarkan diri dari iming-iming uang, misalnya untuk mempermudah urusan kejahatan ini dia memberi uang, atau bagaimana pula dia bisa menghindari diri dari ancaman yang ketika dia menolak pemberian tersebut? Ya, jadi jelas bahwa satu ungkapan yang memang patut kita renungkan adalah sira'un bainal haqqi wal batil sira'un abadiyun. Pergumulan dan pertentangan antara hak dan batil adalah pergumulan yang abadi. Kapan dan di mana saja pasti akan muncul. Nah, sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah dengan sepenuh hati adalah merupakan kewajiban. Ketika keyakinan itu mengkristal, maka dunia ini tidak lagi menjadi ukuran dan kesenangannya tidak lagi menjadi sebuah penentu bagi kebijaksanaan seorang mukmin. Nah, maka kita melihat di sini dakwah yang dilaksanakan dengan bil hikmah, maka sesuailah dengan, harus disesuaikan dengan kondisinya. Ketika dakwah di hadapan penguasa yang cenderung lebih demokratis, cenderung menerima kebenaran dengan baik walaupun masih setengah-setengah hati, maka dakwahnya harus sesuai dengan langgam mereka, yaitu dakwah dengan hal, dakwah dengan hikmah dan bijaksana, dan lebih kepada mencontohkan hal yang baik-baik daripada menghujatnya atau mencemarkan kebaikan yang telah dibuatnya, sehingga seorang da'i itu kemudian menjadi contoh bagi orang yang lain, karena dia telah melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, ketika dakwah itu berhadapan dengan Sultanun Fajir, penguasa yang jahat, yang dilakoni oleh Fir'aun, maka dakwah yang paling tepat adalah dakwah dengan keistiqomahan. Kalau dakwah dengan kelembutan, maka dia tidak akan pernah tersentuh. Maka dakwah dengan keistiqomahan, dakwah dengan kekuatan iman dan jiwa, itu membuat dia akan menjadi berpikir bahwasanya orang ini bukan main-main sebenarnya. Kenapa? Ya, kalau seandainya dia mau harta, dia akan katakan sudah damai saja kita, kasih saya harta selesai masalah. Kalau dia mau kedudukan, mungkin dia sudah tawarkan, ada anak buahnya menawarkannya. Tapi yang diinginkannya apa sebenarnya? Nah, maka dengan begitu terbukalah pikiran penguasa-penguasa yang zalim, bahwasanya yang diinginkan itu adalah kembalinya mereka dari kezaliman dan menganut sistem kebenaran. Nah, inilah model dakwah yang dihadapi. Nabi Muhammad dalam hal ini memberikan contoh kedua-duanya. Bagaimana dia bersikap lembut terhadap para penguasa-penguasa awalnya yang berada ketika berada di Mekah. Tapi begitu dia sudah berada di Madinah, sehingga dia merasa terancam dari serangan-serangan kufar, maka dia memperlakukan jihad, berperang dan melaksanakan invasi-invasi keislaman yang baik. Ini semuanya adalah metode dakwah. Nah, kalau kita melihat dari yang dilakonkan oleh para penyihir yang awalnya memang pengikut Fir'aun, tapi kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu hal yang wajar dan memang harus beginilah sikap mereka. Keistiqomahan mereka ini kemudian dicatat oleh Al-Quran sebagai sebuah istiqomah yang sabit, walaupun mereka sudah pasti tahu siksaan yang akan dilaksanakan oleh Fir'aun sangat berat. Jadi kesimpulannya bahwa dakwah itu tidaklah harus keras saja, tidaklah harus lembek saja, tetapi silakan melihat situasi dan kondisi. Iya, menarik yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi terkait dengan jadi mengantisipasi iming-iming dan ancaman tadi, yang paling penting adalah iman kepada Allah. Iya, betul. Dan itu dapat dilakukan dengan dua hal, baik dengan model istiqomah yang komit dalam agama, ataupun lemah lembut dan toleransi. Kedua-duanya diakui oleh Islam dan ditemukan banyak sekali perjalanan sejarah yang menopang hal tersebut. Betul. Kalau saya boleh menambahkan lagi, maka ketika Ikhwanul Muslimin di Mesir itu dihadapkan dengan pemerintahan Anwar Sadat yang terlihat keras, maka ditemukanlah Ikhwanul Muslimin menjadi dua bagian, dan Sa'rawi termasuk mengambil tipe yang lunak itu. Ketika ditanyakan kenapa itu diambil, karena memang Islam membolehkan dua hal itu. Apakah semua Ikhwanul Muslimin harus masuk penjara, dan siapa yang akan mendidik generasi muda berikutnya? Jadi yang istiqomah biarlah mempertahankan kekuatan imannya di penjara, dan yang lemah lembut biarlah dia melanglang buana di luar penjara dalam rangka membentuk generasi berikutnya yang lebih baik lagi. Jadi, dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi kemudian mengilustrasikan dengan kondisi keluarga Ammar bin Yasir, di mana orang tuanya mengambil istiqomah dan Yasir itu sendiri mengambil apa, dan Ammar itu sendiri mengambil lemah lembut. Ketika ditanya oleh Nabi, ketika dia datang kepada Nabi, ya Nabi, saya telah mencaci maki Tuhan kita dan telah mencaci dirimu, maka keluarlah ayat terkait dengan kondisi lemah lembut Ammar bin Yasir tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali orang-orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap konsisten dalam keadaan iman. Jadi satu hal yang menarik juga kalau kita ikuti alur pemikiran Sa'rawi, ternyata Kemudian setelah mereka yang keluar dari penjara, setelah bertemu dengan Syekh Sya'rawi, kita melihat mereka akur-akur saja. Iya, dua-dua diakui. Dua-dua jalan. Artinya mereka melihat ini adalah sebuah metode. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Syekh Sya'rawi kemudian dapat mempertahankan suhu keislaman dengan ceramah-ceramahnya, ya, dengan ya. Iya, dengan kita melihat dia membangkitkan semangat anak-anak muda untuk giat membaca dan menggali ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana, sehingga dia menjadi orang-orang yang terpopuler pula pada saat itu. Ya, nah, ketika dia bertemu dengan masyayikh Ikhwanul Muslimin yang kemudian mereka duduk bersama, ternyata mereka akrab saja. Artinya yang istiqomah mungkin harus berhadapan dengan terali besi. Dia telah menunjukkan sebuah sikap yang kokoh, Syekh Sya'rawi, dengan sikap yang begitu lemah lembut dan dapat beradaptasi sehingga dia bisa menjaga asolatul dakwah, keaslian dakwahnya, yang kemudian ini adalah merupakan cara untuk menyambung transformasi dakwah itu pada masa-masa generasi yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, inilah lamhah atau gambaran singkat tentang bagaimana sikap yang diambil oleh pengikut Nabi Musa, dalam hal ini para penyihir yang telah beriman kepada Allah, terhadap ancaman yang dilontarkan oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberkahi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.